sabarae ini nawa sabarae mulolongan kare deje Allah tosa barae di itu sabara pitu tahu na sabara tangina nangka ulolongan Allah ria sangedece Oh.